بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، kemarin yang belum kita baca taklik dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahud wan nasara takhudhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahud dan Nasara dikarenakan mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah. Masjid maksudnya adalah tempat-tempat beribadah. Dalam talak nomor 2 diperhatikan yang kemarin tertinggal belum dibaca. Qala Syekh Muhammad Hamid Fiqi. Ini talak dari beliau. Hadza wasyahid litarjamah. Yani la'anallahu al-yahuda wan-nasara takhudhu qubur anbiya'ihim masajida. Inilah yang disebut sebagai syahid. Sebagai dalil untuk sesuainya terjemah dengan hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Terjemah yaitu maja'a min at-taghlid. Fiman abadallaha inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu. Bab yang menjelaskan tentang apa yang datang berupa larangan yang diperkuat atau taghlid nahyu al-mu'akkad. Larangan yang diperkuat terhadap atau pada seseorang yang mengibadah Allah Ta'ala di sisi kuburan seseorang yang dianggapnya soleh atau orang soleh, itu dilarang dengan larangan yang sangat diperketat. Beribadah kepada Allah di sisi kuburan seorang yang soleh, maknanya dia tidak musyrik karena dia mengibadah Allah Ta'ala di tempat tersebut. Tapi larangannya larangan keras. Dikatakan taglid, larangan yang dipertebal. Lalu bagaimana apabila seorang tadi mengibadai yang dikubur? Bukan menyembah Allah, tapi menyembah yang dikubur. Maknanya lebih aula, lebih utama untuk dilarang dengan yang lebih keras lagi. Mafhum di situ? Maka dikatakan hadza wasyahid litarjamah. Syahidnya yaitu Allah melaknat Yahud dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Yakni mereka mengibadah Allah di kuburan tersebut. Kuburnya para nabi. Bukan mereka menyembah nabi, tapi menyembah Allah di sekitar kuburan tadi memilih tempat tersebut sebagai tempat yang dianggapnya berbarokah. Nah, piye? Kafir. Menyembah Nabi kafir, menyembah Allah tidak kafir, tapi dilarang walaupun menyembah Allah tapi di samping kuburan tadi, memilih kuburan tadi sebagai tempat untuk beribadah. Perhatikan baik-baik, memilih tempat untuk menyembah Allah Ta'ala tapi tempatnya tidak disyariatkan, yaitu di kuburan-kuburannya para nabi atau kuburannya orang soleh. Inilah syahid bagi tarjamah, sebagai saksi untuk tarjamah, sebagai dalil untuk judul yang dibawakan, babu maja'a minat taglid, bab yang bicara tentang larangan keras. Biman abadallaha, pada orang yang mengibadai Allah Ta'ala di sisi kuburan orang yang soleh. Jadi Yahud dan Nasara kenapa dilaknat oleh Allah Ta'ala? Karena mereka menjadikan tempat beribadah kepada Allah tapi di tempat yang dilarang. Ittakhadhu quburi anbiya'ihim masajidah. Bukan mereka itu menyembah para nabi, tapi menyembah Allah di kuburan-kuburan para nabi. Mafhum? Sebagaimana sebagian kaum muslimin atau banyak antara mereka, kalau beribadah kepada Allah di masjid kurang begitu khusyuk, tapi kalau di sisi kuburan yang dianggapnya wali sangat khusyuk. Apa alasannya? Karena di situ dianggap tempat yang mustajab, tempat yang diijabai doanya. Ini termasuk perkara yang dilarang dengan larangan keras. Lalu bagaimana dengan kalau seandainya dia mengibadai yang dikubur? Maka lebih harus, ya kan? Kenapa demikian dikatakan ini di atas syait terjemah li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anahum ala taharis salati indaha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka di atas tahari, apa tahari? Yakni benar-benar memilih tempat tadi, benar-benar memperhatikan tempat yang khusus, yaitu di sisi kuburan-kuburan tadi. Wa in kana al-musalli innama yusalli lillah. Tengok, wa in kana al-musalli innama yusalli lillah. Dan walaupun seandainya seorang yang tadi sholat, sholatnya karena Allah, tapi kenapa kok milih tempat tadi? Kenapa kau memilih tempat yang tidak disyariatkan? Faman kana yusalli indal kuburi wattakhidhuha masajida fa huwa mal'unun. Maka barang siapa yang sholat di sisi kuburan, maknanya adalah karena tahari. Tahari memang ada karena memang sengaja memilih tempat tadi. Benar-benar sangat peduli dengan tempat tersebut. Diutamakan. Dijadikan sebagai tempat-tempat beribadah kuburan tadi, maka dia adalah terlaknat. Mafhum ya akhwa? Li'annahu, kenapa kau dikatakan terlaknat? Ini alasannya, li'anna ini adalah jumlah ta'liliyah, menyebutkan sebab. Kenapa kau dilaknat? Sebabnya sholat di situ menjadikan tempat yang dikhususkan menyembah Allah di situ sebagai dari alian nahu dari atau nila ibadatih, karena pertama mengibadah Allah di situ. Pulan, kamu kok ketawa terus? Perhatikan. Li'annahu dari'atun ila ibadatiha. Karena akan mengantarkan kepada mengibadai yang dikubur. Atau mengibadai kuburan. Damir ini kembali kepada kubur. Bagaimana idza abadal makbur fiha bi anwa'il ibadah, maka bagaimana apabila dia mengibadai yang dikubur dengan macam-macam perkara ibadah diperuntukkan untuk yang dikubur. Wa sa'alahu ma la qudrata lahu alaihi, dan dia minta kepada yang dikubur apa yang dia tidak mampu, yang dikubur tidak mampu untuk mengijabainya. Perhatikan dari siapa ini? Pulan. Siapa namamu? Perhatikan dengan tetap terus. Wasallahu ma'ala kudratallahu alaihi. Maka bagaimana bila dia minta kepada yang dikubur apa yang dia enggak mampu untuk mengijabainya? Wadahwa al-ghaya allati yakun itikhadul kuburi masajida dari atan ilaiha. Ya kan? Wadha huwa, dan inilah ghaya, tujuan utama yang keberadaan menjadikan tempat-tempat yang tadi dilarang, yaitu berupa kuburan, sebagai tempat beribadah, sebagai perantara kepada mengibadahi kubur. Dari tan ilayah ini ila ibadatil kubur. Jadi tujuan utama mentoknya adalah nanti menjadikan kubur-kubur tadi sebagai tempat beribadah, mengantarkan kepada mengibadahi yang dikubur atau mengadai kuburannya disembah. Maka dikatakan wala satil laknatu khosatan bil yahud wan nasara li askhasihim au azmanihim au asma'ihim. Dan laknat ini bukanlah khusus terkait dengan Yahud dan Nasara, mengena mereka-mereka secara pribadi mereka atau zaman mereka atau nama-nama mereka. Wa innama hiya li a'malihim, karena kan laknat ini karena sebab dari amalan mereka. Apa amalannya? Yaitu menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah yang akan mengantarkan sebagai bentuk kesyirikan, yaitu berupa mengibadai yang dikubur atau mengibadai kuburan. Maka hukumnya wakadzalika man fa'ala fi'lahum kafin litasbih. Yani beliau menyerupakan, menyamakan siapa saja yang melakukan perbuatan mereka. Siapa saja yang melakukan perbuatan Yahud dan Nasara berupa menjadikan kuburan-kuburan orang soleh sebagai tempat beribadah. Faman fa'ala ma huwa a'dhamu min fi'lihim aula bil'anah. Bil'an. Maka barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang lebih besar daripada perbuatan Yahud dan Nasara, lebih utama untuk dilaknat. Apa yang lebih besar? Perbuatan yang lebih besar daripada perbuatan Yahud dan Nasara apa? Yaitu menyembah kuburan. Atau menyembah yang dikubur. Yahud dan Nasara kena laknat karena menjadikan tempat tadi sebagai tempat ibadah kepada Allah, kuburannya para nabi mereka. Lalu orang yang melakukan lebih besar daripada itu berupa apa? Berupa menyembah yang dikubur, menyembelih untuk yang dikubur, nadar untuk yang dikubur, maka lebih utama untuk dilaknat. Ya kan? Menyembelih untuk yang dikubur, nazar untuk yang dikubur, doa kepada yang dikubur, mengharap apa yang diharap, yang enggak ada yang mampu mengijabai harapannya kecuali Allah Ta'ala minta kepada yang dikubur, maka dia lebih utama untuk dilaknat. Ya kan? Qal wa inna ma arada sallallahu alaihi wasallam tahdhir ummati ayata'arradu ay alla yata'arradu. Dan hanya saja dan hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan memperingatkan umatnya supaya tidak mereka itu menghadapi apa yang telah dihadapi oleh Yahud dan Nasara berupa laknat. Jadi tahdir dari Nabi tadi itu tujuannya apa? Tujuannya biar umatnya tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Yahud dan Nasara, menyebabkan suatu laknat, sehingga dijauhkan umatnya ini dari berbuat dengan perbuatan Yahud, bahkan lebih parah daripada itu. Maka di kuburan bukan sebagai tempat ibadah, kecuali perkara-perkara yang khusus, diantaranya adalah seorang yang tertinggal menyalatkan jenazah. Boleh seseorang menyalatkan jenazah di kuburan tersebut, itu perkara khusus. Seorang yang tertinggal menyalatkan jenazah, maka bagi orang yang tertinggal tadi ketika ingin menyalatkan jenazah, maka datang ke kuburannya, menyalatkan jenazah di situ. Ini perkara khusus, selainnya harus butuh dalil. Bagaimana kemudian kuburan tadi diperuntukkan sebagai tempat-tempat yang dianggap doanya diijabahi, bahkan menyembahyang di kubur, maka lebih parah. Jadi anak-anak, perhatikan. Walidhalika qalat Aisyah radhiyallahu anha yuhadziru ma sana'u. Dikarenakan itu Allah berkata Aisyah radhiyallahu anha yuhadziru ma sana'u. Nabi SAW memperingatkan apa yang mereka lakukan. Mereka siapa? Mereka Yahud dan Nasara. Memperingatkan umatnya dari apa yang dilakukan oleh Yahud dan Nasara. Waladhalika la ubrija qabruhu. Dan kalau Allah bukan karena itu, bukan karena kekhawatiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan terjadi apa yang terjadi pada Yahud dan Nasara, maka la ubrija qabruhu, maka kuburnya Nabi akan dikubur di luar. Di mana? Dikubur bersama kuburannya kaum muslimin yang ada di Baqi Al-Gharqad, kuburnya para sahabat radhiyallahu anhum. Ini perhatikan ya ikhwah. Dan yang sekarang yang memperingatkan perkara ini terhadap kaum muslimin tidak ada lagi kecuali ahlu tauhid. Adapun kalau orang yang gandrungi demokrasi, gandrungi organisasi, sudah enggak pernah lagi ngomong seperti ini. Enggak pernah memperingatkan manusia dari perkara besar yaitu berupa mengantarkan kepada neraka. Tapi ikhwah, ini ta'liq yang kemarin diingatkan oleh sebagian ikhwah untuk dibaca dan sudah kita baca sekarang ini. Dan kemarin telah kita baca ta'liq yang setelahnya yang sudah kita selesaikan. Kemudian yang mana lagi sekarang? Mana yang belum terbaca kemarin? Qauluhu ini ya? Qauluhu muslimin an sundub ini? Ya. Ya. Ya ini qauluhu muslimin an sundub ini? Abdullah. Anna qala samitu Nabi SAW qabla ayyamuta bi khamsin. Wa huwa yaqulu inni abra'u ila Allah ay yakuna li minkum khalilun. Oh yang kedua. Kedua. Nomor dua. Ini sudah kemarin. Belum selesai. Ayo. Baik, kita balik, kita ulang lagi, kita baca talak nomor satu. Ya, ini kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dididik dengan dinding apa ini? Apa? Oh, tak kira kumbula. Tahu kumbula? Kumbula itu apa? Hah? Bom. Pernah terjadi saya mobil dakwah di masjid. Ya kan? Ada suara keras. Meledak semuanya lari terberit-berit. Ya kan? Semua mobil dulu aja di masjid. Ternyata setelah selesai dilihat ternyata apa? Kucing. Ternyata apa? Kucing. Dikiranya apa? Bom. Tapi perhatikan. Jadi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dinding dengan dinding dibikin bentuk segitiga. Waharrafuhuma hatta iltaqaya ala zawiyatin musallasatin min nahiyatis shimal hatta la yumakkinu ahadan aw hatta la yatamakkanu ahadun min istiqbali qabrihi. Ini nukilan dari Imam Qurtubi. Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dididingi dengan dinding bentuk segitiga. Min nahiyatis shimal, dengan tujuan supaya tidak ada seorang pun yang punya kesempatan untuk menghadap kuburannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa. Maka di antara adab yang harus diperhatikan ketika ziarah kuburan Nabi, ini bukan menghadap kepada yang dikubur. Maka dikatakan hatta la yumakkina hatta litamakkana ahadun min istiqbali qabrihi. Supaya tidak ada seorang pun yang punya kesempatan menghadap kuburannya. Ya kan, berarti kan wakana hadzal ma'adzal wad. Dalam talik wakana hadzal wad. Qad su'ilal kubru lasikon bil jidar. Wad itu maknanya keadaan insyaallah. Dan keadaan seperti ini maka kuburannya dijadikan nempel dengan dinding. Alladzi fihi babu rahmah, babu Jibril, babu rahmah. Dalam taklik yang dulu kita lewati sekitar 30 tahun yang lalu dalam belajar kitab ini, babu Jibril, babu rahmah. Walakin qad uzila hadzal wad' wa ukhliya haulal qabr min jihatihi al arba. Katakan tapi wad' yakni mungkin dimaknanya wad' mana, wad' keadaan atau peletakan dinding tadi. Wa ukhliya dan dikosongkan sekitar kuburan dari empat sisi kuburan tersebut. Min jihatihi al arba, dari empat sisi kuburan tersebut. Wasbaha katsirun minal musallin yastaqbilunahu, dan menjadilah banyak dari kalangan orang-orang yang sholat menghadap kepada kuburan tersebut. Miman yakunu fil maudi al khas bil aghwas. Miman yakni dari sebagian orang yang keberadaannya dalam tempat yang khusus dengan nama al-aghwas, al-aghwat. Wa fil makan al-khas bin nisa, dengan tempat khusus, pada tempat khusus yang untuk para wanita. Wasbaha urdotan li ayyutofa bihi. Sekarang ini karena sudah dikosongkan tempat pembentukan dinding tadi itu. Wa ukhliya haulal qabr min jihati al-arba, dari empat sisi kuburan tersebut. Wa asbaha urdotan urdoi maksudan, dan menjadilah maksud tujuan untuk ditawafi. Li ayyu tawafa bihi, li ayyu tawafa bihi. Akhirnya apa? Bisa dijadikan untuk tawaf di situ. Wa qad ra'aytu katsiran minal ama yatufuna bihi, kata beliau Syekh Muhammad Awid Fiqi. Dan sungguh aku telah melihat banyak dari kalangan orang awam tawaf yatufu nabihi, mengitari kuburan. Wa yuhawiluna tamassuha bihi, dan benar-benar berusaha untuk Apa? Tamasuk. Hah? Mengusap-ngusap kuburan tersebut laulaman ul junud. Kalau bukan karena ada para tentara yang menghalangi. Al-Jundi. Al-Junud. Alladzina khassasathumul hukumah. Para tentara yang dipekerjakan secara khusus oleh pemerintah Saudi Arabia lidzalikal man untuk penghalangan tersebut. Supaya bisa menghalangi mereka yang mau tawaf mengitari kuburan. Wa mahma harasal jundi ala adai wadifatihim falan yukam falan yu falan yumkinahum wala ayya quwwatin antamna hadha man anbatan. Jadi semaksimal apapun usahanya para tentara tadi untuk menunaikan tugas mereka berupa menghalangi orang-orang yang tawaf, tapi enggak memungkinkan bagi para tentara tadi. Dan kekuatan apapun enggak akan mampu untuk menghalangi perkara ini dengan penghalangan yang maksimal. Artinya enggak bisa dibendung dengan apa bendungan dengan yang maksimal enggak bisa. Seperti tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah ini sudah diusahakan dijaga semaksimal mungkin, enggak mampu untuk mengatasi ya kan orang-orang yang bodoh rebutan mencium Hajar Aswad sampai tunggang-tunggangan sampai banyak ada yang pingsan yang mati. Apalagi orang-orang Indonesia yang cuma sekedar apa mencari uang borongan. Ayo saya yang mimpin bawa 3 orang seret masuk ke depan ya kan. Menyerbu banyaknya manusia yang mending dapat upah. Padahal ini semuanya adalah tidak dianjurkan. Bahkan dilarang. Yang enggak mampu mencium, enggak mampu cuma apa? Melambaikan tangannya saja dan dicium tangannya. Tapi karena kebodohan manusia enggak bisa dihalangi. Allahumma illa ilm, maka dengan ini Allahumma illa ilm, kecuali yang bisa mengelis semua ilmu. Allahumma illa al-ilmah. Illa al-ilmah. Kecuali yang menghalangi ini adalah ilmu. Alladhi yuniru qulubal jumhur al-islami wa yu'arrifuhum. Bukan wa ya'rifuhum, wa yu'arrifuhum. Menetakrif. Jadi kecuali ilmu yang bisa menerangi hatinya jumhur, artinya mayoritas kaum muslimin, dan memperkenalkan mereka tentang hakikat mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sebenarnya mencintai Nabi ini adalah ilmu yang memberikan pengetahuan kepada mereka bagaimana hakikat mencintai Nabi dengan sebenarnya. Wa innaha innama takunu bitiba'i dinihi, dan sesungguhnya mencintai Nabi itu hanya saja keberadaannya dengan cara mengikuti agamanya, bukan cuma modal semangat. Jadi enggak mampu dikerahkan bala tentara untuk menghalangi mereka, enggak mampu. Seperti keberadaan di Mekah. Tawaf mengitari Ka'bah. Ini enggak akan mampu dibawakan bala tentara berapapun. Sulit. Tunggang langgang enggak karu-karuan. Ada yang sampai jalan di atas pundaknya manusia. Kayak supporter apa? Bola itu. Kayak orang demo. 12-12 itu berapa? Hah? Demo zigzag. Habib zigzag. Perhatikan ini. Wa innaha innama takunu bitiba'i dinihi kama kana ashabu radhiyallahu anhum yaf'aluna. Sebagaimana dulu para sahabat radhiyallahu anhum sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Wa hum asadun nas hubban lillahi wal rasuli, sedangkan mereka para sahabat adalah manusia yang paling kencang cintanya mereka. Paling kencang cintanya manusia kepada Nabi dan kepada Allah dan Rasulnya adalah para sahabat. Tapi enggak melakukan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ini. Wa ayyad wa ya'udannasu ilal amr al awal. Jadi yang bisa menghalangi mereka adalah diantaranya adalah supaya manusia ini kembali kepada perkara yang awal. Perkara agama. Bagaimana tata cara agama yang awal ini? Allazi kana alaihi salafus saleh fi kulli su'unihim, dalam seluruh urusan kaum muslimin. Bagaimana caranya harus mengikuti salafus saleh? Fa inda dhalika la hajata li jundin wala quwwatin. Kalau sudah orang itu sudah punya ilmu, paham tentang agama yang sebenarnya itu kayak apa, mencintai Nabi itu kayak apa yang sebenarnya, enggak perlu kepada tentara, enggak perlu kepada kekuatan untuk menghalangi mereka. Maka dengan demikian bimbingan yang sesuai dengan sunnah, manusia enggak perlu dihalang-halangi untuk berbuat jahat. Cukup dengan pengetahuannya dia enggak akan melakukannya. Cukup dengan ilmunya. Ya kan? Jadi enggak perlu kekuatan apa-apa. Cukup dengan ilmu. Ilmu yang benar, bagaimana mencintai Nabi, bagaimana mencintai Allah Ta'ala yang sebenarnya. Manusia akan mendudukkan diri sesuai dengan kedudukan yang Allah dudukkan sebagai hambanya. Wallahu yahdi an-nasa ila ma fi salahu dinihim wa dunyahum, dan Allah membimbing manusia. Semoga Allah membimbing manusia kepada apa yang di dalamnya ada kebaikan bagi agama mereka dan dunia mereka. Ini yang perhatikan. Jadi dakwah tauhid adalah dakwah yang benar-benar berbarokah. Ya kan? Dakwah ahlus sunnah secara umum, dakwah yang benar-benar berbarokah. Dakwah yang tidak mengajak kepada pertumpahan darah. Dakwah yang tidak mengajak untuk menyakiti kaum muslimin. Maka ahlus sunnah wal jamaah, orang yang paling pertama kali enggak mau menyakiti kaum muslimin, enggak mau mengganggu mereka. Ini bagi yang paham akan dakwah ahlus sunnah dengan pemahaman yang benar. Enggak mau menyakiti, enggak mau mengganggu orang lain. Ya kan? Maka ahlus sunnah wal jamaah di mana saja ketika pahamnya dengan pemahaman yang benar, maka enggak akan mengganggu yang lain. Di mana mereka berada, mereka berbarokah. Bermanfaat. Untuk negara dan untuk bangsanya. Cuma banyak manusia yang enggak paham tentang keutamaan dan kemuliaan dakwah ini. Sehingga mereka memandang dengan picing mata. Dengan pandangan mata sebelah. Meremehkan. Dan maka di sini perhatikan di situ bahwasanya yang bisa menghalangi apa yang mereka lakukan berupa kejahatan, berupa bid'ah, khurafat dan syirkiyat adalah cuma ilmu. Maksudnya Allahumma illal ilm alladhi yunirul qulub wal zumurul muslimin islami wa yu'arrifu mahiqata mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu. Dan ya akhwah, maka belajar dengan semangat. Tentunya adalah dilandasi dengan al-ikhlas. Dengan demikian insyaallah Allah akan memberikan kemudahan bagi kita semuanya dalam menempuh agama ini. Baik. Talik nomor 2. Ya kan, inda dari nukilan kalamnya Imam Qurtubi dari nomor 2 ini wa qad dzakara sarih ba'da hadza ba'da ma dzakara al-musannifu min al-masail al-mustanbata min hadisil bab hadafnaha li adami takrar. Dan sungguh syarih, yakni Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh, menyebutkan setelah ini sebagian apa yang disebutkan oleh kakeknya, yakni Syekh Muhammad Abdul Wahab, dari beberapa masalah yang distimbatkan dari hadis yang tertera dalam bab ini. Beberapa masalah yang distimbatkan, yang disebutkan oleh syarih, kami hilangkan, sengaja kami tinggalkan, lihat dami takar supaya tidak mengulang-ulang tentang masalah ini. Kenapa? Karena ada disebutkan sebagian masalah yang berhubungan dengan sebab ini, beberapa masalah yang telah disebutkan juga oleh penulis, oleh musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Tapi ikhwah, Dan kitab ini sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, diwasiatkan semuanya ahlul ilm untuk kita akan mempelajarinya. Dan mempelajari bukan sekedar membaca murur lewat itu saja, tapi diamati, dicermati, diperhatikan baik-baik. Dengan demikian kita paham insyaallah. Banyak manusia telah lewat dalam kitab ini dipelajari, tapi karena qadarullah masyafa'al kadang tidak paham. Baik. Qawlu wa li muslimin an sundubni Abdullah annahu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ay yamuta bi khamsin wa huwa yaqulu inni abru'u ila Allah ay yakuna li minkum khalilun fa inna Allah qad takhadhani khalila kama takhadha Ibrahim khalila wa law kuntum muttakhidan min ummati khalila lattakhadhu Abu Bakr khalila ala wa inna min man kana qablakum kanu takhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Ini sahihnya. Ala fala tattakhidul qubur masajida fa inni anhaakum an dhalik. Tengok di sini. Maka sungguh benar beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau sabdakan sesuai dengan fakta yang ada. Larangan telah tegaskan, tapi ternyata apa yang terjadi berlawanan dengan larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kuburan dijadikan tempat sebagai tempat ibadah di mana-mana illa man rahimallah. Hal tersebut tidak dilakukannya. Jadi dari Sundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau menuturkan, aku pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal, 5 hari sebelum meninggal. Dan beliau berkata dalam ucapannya, ini abra'usuhi, aku berlepas diri kepada Allah. Akan ada bagiku dari kalian khalil. Khalil adalah apa? Khulla, ini adalah lebih tinggi daripada mahabbah. A'la minal mahabbah, khulla a'la minal mahabbah. Fa'innallah katitakhadani khalila, sungguh Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya. Sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan seandainya aku mengambil seseorang dari umatku sebagai kekasihku, sungguh akan kujadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ketahuilah bahwasanya orang sebelum kalian dulu menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Sungguh aku melarang kalian dari hal tersebut. Ini gamblang. Gamblang segamblang-gamblangnya, tapi karena hati itu yang menghalangi adalah Allah Ta'ala, antara hati dengan jiwa. Sehingga terjadi apa yang terjadi, larangan berupa perkara ini menjadi perkara yang sebaliknya. Gak dengar? Ya udah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita sambung lagi di tempat waktu yang akan datang. Alhamdulillah, alamin tempat dulu.